Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'ad. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Bejen Bandul rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini di pertemuan terakhir sebelum libur Ramadan, tema kita akan bahas tematik yaitu berkenaan dengan menyambut bulan Ramadan. Dan tema kita dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang 10 macam manusia berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan kewajiban menjalankan ibadah puasa. Maka manusia bisa kita bagi, kita kategorikan menjadi 10 jenis orang. Ya, pembagian ini atau penjelasan materi ini kita ambilkan dari Majelis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Yang pertama, manusia yang pertama berkenaan dengan kewajiban puasa Ramadan adalah muslim balig berakal, tidak bepergian, mampu puasa dan terbebas dari faktor penghalang puasa semisal haid dan nifas. Inilah orang yang terkena kewajiban puasa Ramadan adaan. Ini adaan itu adalah pelaksanaan ibadah pada waktunya. Kalau ibadah itu dilaksanakan setelah waktunya berakhir, namanya dalam istilah fikih disebut qadaan. Maka manusia yang pertama adalah manusia yang terkena kewajiban untuk menjalankan puasa Ramadan dengan status adaan, dikerjakan pada waktunya. Dia adalah muslim baligh, ya, sudah dewasa, sudah 15 tahun atau sudah mimpi atau sudah tumbuh bulu kemaluan, kemudian berakal, tidak gila, mukim, tidak bepergian, mampu dan kuat untuk berpuasa, dan kalau untuk perempuan terbebas dari haid atau nifas. Dan para ulama sepakat wajibnya puasa Ramadan untuk orang yang memenuhi kriteria di sini. Sahur Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Maka siapa saja di antara kalian yang tidak bepergian asyahra di bulan itu, yaitu di bulan Ramadan, falyasumhu, wajib baginya berpuasa. Adapun orang kafir, ya, maka tidaklah wajib berpuasa, tidak sah berpuasa seandainya nekat berpuasa, karena memang dia bukanlah orang yang memiliki kelayakan untuk beribadah. Ya, dan jika dia masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan misalnya atau 10 Ramadan, maka tidak terdapat kewajiban untuk mengqadha di hari-hari sebelumnya yang belum dikerjakan, yang sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Anfal ayat ke-38, qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka akan diampunilah dosa-dosa mereka yang terdahulu. Kemudian manusia jenis yang kedua berkaitan dengan ibadah, kewajiban ibadah puasa adalah anak kecil. Maka anak kecil yang belum baligh tentu adalah orang yang tidak terkena kewajiban berpuasa. Karena kewajiban berpuasa itu baru ada setelah baligh. Akan tetapi walinya, orang tuanya wajib mengajaknya untuk berpuasa jika dia sudah mampu untuk berpuasa. Kurang lebih dikiaskan dengan kewajiban sholat 5 waktu, ya kurang lebih manakala sudah berumur 7 tahun. Ya, maka ketika anak itu sudah genap umur 7 tahun, masuk tahun ke-8, itu kalau bisa sudah dilatih bisa puasa sehari penuh. Puasa sehari penuh, sebagaimana juga anak yang sudah genap 7 tahun itu diajak untuk mengerjakan ibadah sholat 5 waktu secara normal. Dan ini diantara alasannya adalah meneladani para sahabat, karena mereka di hari puasa yang wajib, maka mereka latih anaknya. Maka mereka latih anaknya untuk berpuasa. Bahkan sampai bapak, banyak bapak ketika itu libur kerja karena nemeni anaknya main supaya anaknya bisa tetap berpuasa, untuk terlatih berpuasa. Maka banyak para bapak libur ngejak main anaknya di masjid, ketika nangis maka dijak mainan sampai lupa. Nanti ketika maghrib baru dibolehkan makan dan minum dan berbuka. Itu perhatian para bapak terhadap anaknya, terhadap para bapak di masa para sahabat, sampai mereka tidak ngapa-ngapain, hanya sekedar nemeni anak main supaya bisa ikut berpuasa. Dan tanda balik itu ada 3 poin. Yang pertama adalah sudah bisa mengeluarkan air mani, boleh jadi karena sebab mimpi atau karena yang lain. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Dan yang ketiga adalah manakala genap berumur 15 tahun, masuk tahun yang ke-16. Maka masuk tahun ke-16, dan itu pun pakai hitungan hijriah, dalam fikih Islam itu sudah dikatakan dewasa. Sudah dikatakan dewasa. Tidak sebagaimana hukum manusia yang mengatakan 18 tahun itu masih anak-anak. Padahal 18 tahun itu sudah bisa sangat jahat. Ini hukumannya tetap hukuman anak-anak, karena dianggap dewasa kalau sudah tidak lagi 18 tahun, masuk 19 tahun, nah itu baru dianggap baligh. Kalau di hukum manusia, hukum positif, dan realita menunjukkan kalau di aturan ini dianggap 18 tahun masih anak-anak, itu aturan yang sangat tidak adil. Tidak adil untuk para korban kejahatan. Tidak adil untuk para korban kejahatan. Karena 16 tahun kelitih mati itu cuma penjara 2 bulan atau 5 bulan. Alasannya sopan selama proses pengadilan. Nah, siapa yang enggak sopan di proses pengadilan? Karena terlihat sopan dan santun ketika menjadi kooperatif ketika masa-masa persidangan. Akhirnya saya pernah baca koran ini, vonis kelitih 16 tahun 5 bulan. 5 bulan mati padahal. Padahal kufarnya mati ini. Maka ini ya, tidak memenuhi rasa keadilan. Ya, berangkat dari konsep anak-anak dan dewasa. Ya, berangkat dari konsep apa pengertian anak-anak dan apa pengertian dewasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang gila. Orang yang gila maka tidak terkena kewajiban puasa. Ya, dan tidaklah, bahkan tidak sah seandainya nekat berpuasa. Karena ibadah itu harus pakai niat. Dan orang yang tidak punya akal alias gila tidak bisa pasang niat. Maka ya, kalau punya kerabat atau tetangga yang gila, tidak perlu sedih, tidak pernah puasa. Waduh, ya, kasihan itu tidak pernah puasa, tidak perlu sedih. Tidak perlu sedih, ya, biasa saja ya, puasa juga tidak ada gunanya, tidak ada pahalanya. Ya, saya pernah ketemu orang yang mengungkapkan sedih, dia punya tetangga gila, tidak pernah puasa. Nah, saya sampaikan, tidak perlu sedih. Nih, mungkin gila, oh, senteng kok, dipikirkan, wah, masake ya, tidak tahu poso, gitu. Nah, itu tidak benar. Nih. Itu tidak benar. Ya, tidak perlu masake, tidak perlu kasihan. Malah kasihan kalau puasa. Rano pahalane, ramangan, masake. Ramangan terus ono pahalane kan. Ya alhamdulillah ini lah ini. Enggak ada pahalanya, ya enggak ada pahalanya, enggak makan lagi kan kasihan. Dan tentu gila itu ada gila yang ngot-ngotan, kadang gila, kadang enggak, dan ada gila yang terus menerus. Nah, maka jika gilanya datang pergi, maka ketika dalam kondisi sehat dan sadar, wajib berpuasa. Ketika kondisi gila, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian macam yang keempat, jenis manusia jenis yang keempat adalah orang yang pikun, ya, tua, kemudian ya, pikun karena tua. Maka orang tua yang pikun itu statusnya tidak lagi memiliki tamyiz. Ya, maka orang tua ini ya, tidak punya kewajiban puasa, tidak ada kewajiban fidyah pengganti puasa. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi tergolong mukallaf. Sudah tidak lagi termasuk orang yang terkena beban syariat. Ini, karena dia tidak memiliki tamyiz, tidak punya akal, maka statusnya seperti anak kecil yang belum tamyiz. Nah, gimana kalau pikunnya datang pergi? Ada orang yang pikunnya itu stabil, nah, dan ada ya orang itu yang pikunnya tidak stabil. Nah, kalau pikunnya tidak stabil, sama seperti kasus orang gila tadi. Kalau pikun lepas pikunnya kambuh, ya tidak wajib puasa. Tapi ketika normal, ini wajib keluarganya untuk mengingatkan dan mengajaknya berpuasa. Ya, kemudian manusia jenis yang kelima berkenaan dengan kewajiban ibadah puasa adalah orang yang tidak mampu berpuasa tanpa ada harapan untuk bisa mampu puasa. Orang yang ada tidak mampu untuk puasa dan dia uzurnya itu terus menerus, tidak bisa diharapkan hilangnya. Contohnya adalah orang yang tidak mampu puasa karena tua. Namun dia tidak pikun, cuma tua. Maka perlu diketahui bahwasanya semata-mata tua itu bukan otomatis langsung tidak puasa. Saya 70 tahun langsung tidak puasa. Padahal macul di sawah masih petel. Tapi begitu puasa saya sudah 70 tahun. Ya, urusan macul ternyata tidak kenal 70 tahun. Nah, ini tidak benar. Sebagian orang mengira begitu dianggap tua langsung otomatis kemudian tidak puasa terus tidak wajib puasa, ini tidak benar. Kalau tua sudah 70 tahun atau 80 tahun maka dilihat mampu puasa tidak. Kalau puasa hampir kemudian kalau puasa itu bikin hampir pingsan, berarti tidak mampu. Tapi kalau mampu maka wajib puasa secara normal. Nah, kemudian kalau memang tidak mampu karena faktor usia, karena faktor ketuaan, karena faktor tua, maka ini faktor yang tidak mungkin hilang karena tidak mungkin nanti 5 tahun lagi jadi muda, itu tidak mungkin. Sehingga orang ini tidak punya kewajiban puasa. Namun punya kewajiban diganti dengan membayar fidyah. Demikian juga orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya dan dia tidak kuat berpuasa, boleh jadi karena kanker sudah stadium berapa akhirnya tidak bisa ngapa-ngapa, cuma di tempat tidur saja, maka dia tidak lagi terkena kewajiban puasa dan diganti dengan fidyah. Dan pembayaran fidyah boleh mentah dan boleh matang dengan sebagaimana perbuatan sahabat Nabi Anas bin Malik ketika beliau pernah setahun sebelum beliau wafat, setahun berjumpa Ramadan tidak kuat puasa, maka beliau di akhir Ramadan beliau undang sejumlah orang miskin di sebanyak hari-hari Ramadan ketika itu, anggap saja 30, diundang datang ke rumah beliau untuk makan kenyang. Nah, itu sebagai fidyahnya. Ya, kemudian manusia yang keenam, berkenaan dengan kewajiban puasa Ramadan adalah musafir. Nah, musafir itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa, syaratnya bukan karena bepergian, yaitu murni bepergian, bukan karena bertujuan supaya tidak puasa. Tapi memang ada perlu ke mana, ada perlu ke Bandung, maka bepergian ke Bandung. Tapi kalau nggak ada perlu ke Bandung, cuma ini sudah seminggu puasa, bosen lah. Mau ganti suasana supaya tidak puasa. Gimana supaya ada suasana tidak puasa? Saya tak pergi ke Bandung. Ngapain ya? Nanti sampai sana jalan-jalan, habis itu pulang. Tidak ada perlu. Jadi safarnya memang dalam rangka supaya bisa tidak puasa. Maka kalau safarnya tujuannya adalah seperti itu, maka haram tidak puasa. Karena apa? Karena tetap wajib baginya berpuasa. Karena dia bepergiannya tujuannya untuk ngakali aturan agama. Kemudian jika tidak ada dalam rangka ngakali aturan agama, maka orang yang berpuasa boleh memilih antara puasa ataukah tidak puasa. Dan boleh kemudian wudu ini pas itu pas puasa itu nampak terik, kemudian siangnya panjang, boleh jadi 12 jam lebih dikit kalau di tempat kita karena enggak sampai ini, boleh jadi siang itu 12 atau 13 jam. Ya, nanti kemudian maka ketika itu dia tidak puasa, boleh nanti kodoknya bersengaja cari waktu yang enak. Nih, bersengaja cari waktu yang enak itu boleh. Wah, kira-kira nih, bulan yang tidak terik, nih, yang panasnya musim hujan. Ini musim hujan, kira-kira musim hujan pas di rumah itu kapan ya? Pas di rumah musim hujan, siangnya subuh sampai maghribnya ya, yang 11 jam. Sengaja milih waktu semacam ini hukumnya boleh. Sengaja milih semacam ini hukumnya boleh. Ya, kemudian ya, maka tadi boleh puasa, boleh tidak puasa. Ya, dan jika kondisi berpuasa itu kemudian kalau dia berpuasa itu merepotkan dan menyusahkan. Kalau memilih berpuasa itu merepotkan dan menyusahkan. Kenapa? Karena ini safarnya safar yang berat, bukan safar yang ringan. Ini safarnya ngontel, Pak. Safarnya ngontel, mudik ngontel misalnya. Nih. Maka ini safarnya safar yang berat, panas-panas lagi siang-siang. Maka menyusahkan, maka kalau safarnya itu menyusahkan, maka makruh baginya untuk berpuasa. Ini makruh baginya untuk berpuasa. Ya, lebih baik tidak puasa. Jika memang saat kalau dibawa dipakai untuk berpuasa memberatkan. Ya, maka jika lebih enak kemudian tidak berpuasa, maka yang afdal adalah tidak puasa. Kemudian, namun ulama berselisih pendapat jika kondisinya puasa atau tidak puasa sama saja, sama entengnya, karena safarnya enak, naik taksi, kemudian nanti pesawat dan seterusnya. Gimana kalau kondisi puasa dan tidak puasa sama saja? Ulama berselisih pendapat mana yang paling afdal dalam kondisi semacam ini. Kesimpulannya, yang paling afdal adalah tetap berpuasa karena 4 alasan. Yang lebih afdal adalah tetap berpuasa karena 4 alasan. Yang pertama, memilih berpuasa berarti lebih cepat menggugurkan kewajiban. Yang kedua, berpuasa, memilih puasa ketika Ramadan itu lebih semangat dan energik karena temannya banyak. Karena qada itu menderita. Karena qada itu menderita, yang lain pada makan, enak, plus mingin-mingini, kita qada sendirian. Kemudian yang ketiga, ini karena keutamaan waktu. Karena keutamaan waktu, tentu beribadah di bulan Ramadan lebih baik daripada beribadah sama-sama puasa yang wajib namun di luar Ramadan. Kemudian yang keempat, itu lebih dekat dengan mencontoh Nabi. Ini karena Nabi itu terlihat semangatnya adalah tetap berpuasa ketika safar manakala mampu. Karena itu pernah satu ketika Nabi dan para sahabat safar dalam keadaan cuaca yang sangat-sangat terik. Karena begitu terik dan payahnya cuaca ketika itu, semuanya batal. Tidak ada yang kuat untuk puasa kecuali dua orang. Masih tetap berpuasa. Itu Nabi SAW dan seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Bayangkan di cuaca yang berat semacam ini, Nabi tetap memilih berpuasa. Berarti semangatnya Nabi adalah berupaya untuk tetap berpuasa ketika posisi perjalanan. Kemudian macam yang ketujuh, manusia jenis yang ketujuh berkenaan dengan kewajiban ibadah puasa Ramadan adalah orang sakit. Namun orang yang sakit yang bisa diharapkan sembuhnya. Ini kalau tadi telah kita bahas orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Harapan sembuh dan tidak, ini praktisnya adalah ketok palu dokter. Maka dokter itu punya posisi istimewa dalam hukum Islam. Nanti gara-gara putusan dokter, nanti ini wajibnya qadha ataukah fidyah, itu ditentukan oleh lisannya dokter. Kalau dokter bilang ini enggak bakalan sembuh, enggak bakalan sembuh, maka kewajibannya adalah fidyah. Oh, ini masih bisa sembuh ya, cuma perlu kontrol rutin. Namun insyaallah 3, 4 atau 5 tahun insyaallah bisa. Ya, maka orang ini yang kata dokter 5 tahun insyaallah sudah sehat normal, tapi sekarang ya di rawat jalannya perlu kontrol. 5 tahun normal. Ya, maka orang ini tidak boleh bayar fidyah. Ya, dia wajib qadha. Berarti 5 tahun enggak puasa. Iya. Terus kapan puasanya? Ya setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Ya, nanti baru udah nyicil ya qadha. Tapi selama dokter mengatakan mungkin untuk sehat, mungkin untuk sembuh, maka enggak boleh. Ya, enggak boleh fidyah. Dan berkenaan dengan ini ada, boleh jadi ada kasus unik, dokter ketok palu tidak mungkin sembuh. Akhirnya dia membayar fidyah selama 5 tahun. Tahun ke-6 ternyata sembuh. Tahun ke-6 ternyata sembuh. Ini fidyah 5 tahunnya itu gimana? Karena meleset ternyata ilmunya dokter, ya mana namanya saja ilmu manusia. Ya, dinyatakan tidak sembuh, ternyata kata orang Jawa ada mukjizat. Nah, ya, di luar perhitungan dokter. Setelah 5 tahun sehat, nah, bahkan lebih sehat daripada sebelum 5 tahun yang lewat. Nah, lebih energik. Nah, sehat. Ini nanti 5 tahun tidak puasa sudah dibayarkan fidyah, diganti qadha ataukah tidak? Ini. Maka jawabannya adalah kaidah dalam masalah ini dan yang sejenis. Siapa yang telah melaksanakan ketentuan syariat sebagaimana mestinya, ya telah dia jalankan sebagaimana mestinya, maka dia tidak dituntut untuk mengulangi. Kecuali jika ada dalil yang mengharuskan untuk mengulangi. Maka orang ini telah bayar fidyah 5 tahun, itu telah menjalani ketentuan syariat. Ketentuan syariatnya kalau dia bayar fidyah. Karena dokter sudah ketok palu, tidak bakalan sembuh. Loh, kok ternyata tahun ke-6 sembuh. Padahal dia telah menjalankan syariat sebagaimana semestinya. Maka dia tidak punya kewajiban untuk qadha 5 tahun tersebut, sudah selesai dengan fidyah. karena dia telah beramal sebagaimana mestinya. Kalau orang itu telah beramal sebagaimana ketentuannya dan semestinya, maka dia tidak dituntut untuk mengulangi. Ya, kecuali jika ada dalil yang mengharuskan demikian. Ya, kemudian macam yang ketujuh orang yang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Maka orang ini terbagi menjadi sakit itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sakit yang ringan, tidak mengapa, tidak memberatkan seandainya dipakai untuk berpuasa. Misalnya cuma migrain dikit, pusing dikit, sakit panu, atau kemudian koeng dikit, maka haram kalau tidak puasa. Wajib untuk berpuasa. Ya, kemudian yang kedua, orang sakit yang kesulitan seandainya dia pakai untuk berpuasa, namun tidak sampai bahaya, cuma lemas banget gitu. Namun bahaya tidak bahaya, maka makruh baginya berpuasa. Makruh baginya untuk berpuasa. Kenapa? Kenapa dinilai makruh? Karena dia menyiksa dirinya sendiri. Dalam keadaan dia punya hak dan boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, orang sakit seandainya dia nekat berpuasa membahayakannya. Ya, bisa kemudian jadi koma karenanya, misalnya. Nanti kemudian jadi pingsan dan sebagainya. Maka wajib baginya tidak puasa. Tidak boleh nekat untuk tetap berpuasa. Seandainya mati gara-gara hal ini, maka tidak dapat pahala. Maka tidak dapat pahala, namun dapat dosa, yaitu dosa bunuh diri. Maka bunuh diri itu tidak harus yang serem-serem. Bisa jadi ada orang yang bunuh diri dalam kondisi melakukan dalam tanda petik hal yang mulia. Namun statusnya bunuh diri. Ya, kemudian manusia yang kedelapan adalah wanita yang mengalami haid. Maka haram baginya berpuasa dan tidak sah. Namun yang tidak boleh bagi wanita haid ini adalah tidak makan dan minum dengan niat puasa. Tidak makan dan minum dengan niat puasa itu yang tidak boleh. Kalau dia tidak makan dan tidak minum tanpa niat berpuasa, boleh-boleh saja. Karena boleh jadi sedang proses ngajari anak untuk latihan puasa. Kalau ibunya makan, susah itu untuk memahamkan karena belum mampu untuk diajak sedikit berpikir. Wah, ibu nyuruh puasa, ibu tidak puasa. Maka boleh tidak kemudian seperti berpuasa. Tetap dalam kondisi seperti berpuasa, tidak makan dan tidak minum, namun dia tidak niat puasa, jawabnya boleh. Menurut pendapat yang paling kuat, sebagian ulama memang mengharuskan orang yang tidak wajib atau haram untuk berpuasa, dalam kondisi-kondisi tertentu harus melakukan hal yang membatalkan puasa. Sebagian ulama mengharuskan demikian. Sehingga wanita haid itu harus Ya, harus makan atau minum minimal satu teguk. Tidak boleh belas sama sekali. Tidak makan, tidak minum di waktu hari-hari puasa. Tapi melakukan hal yang membatalkan dalam kondisi semacam ini tidak wajib menurut pendapat yang paling kuat. Dan wanita haid itu puasanya batal dan tidak sah manakala keluar darah haid sebelum tenggelamnya matahari, meskipun tinggal kurang 5 menit. 5 menit lagi adzan maghrib tiba, ternyata keluar darah haid, maka sudah ini puasa seharian itu muspro, itu tidak ada nilainya. Tetap nilainya statusnya dia tidak puasa. Jadi, ya, tapi demikianlah hukumnya. Jadi ketika kemudian seharian sudah niat puasa, 5 menit sebelum azan keluar darah haid, sudah hari itu ya, teranggap tidak berpuasa, wajib diqadha. Kemudian wanita haid, demikian juga orang yang junub, itu boleh saat terbit fajar, saat adzan, belum dalam kondisi mandi, asalkan suci. Dalam hal ini wanita haid sucinya sebelum terbit fajar. Misalnya boleh jadi dia sucinya setengah jam sebelum adzan. Nah, lantas kemudian dia pakai untuk sahur, selesai sahur adzan, sehingga ketika subuh tiba dia dalam keadaan belum mandi, maka ini tidak mengapa. Yang penting darah haid itu sudah berhenti. Yang penting darah haid itu sudah berhenti sebelum terbit fajar. Maka tentu berkenaan dengan haid, perempuan itu ada yang namanya berhenti darah, keluarnya darah haid, dan ada namanya mandi. Maka sejumlah hukum-hukum haid itu dikaitkan dengan berhentinya darah. Dan ada sejumlah hukum-hukum haid itu dikaitkan dengan mandi. Kalau masalah boleh dikumpuli suami, tolak ukurnya apa, Pak? Mandi. Ya, boleh sholat, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya mandi. Namun boleh dan sah puasa, tolak ukurnya berhenti darah. Ya, kalau sholat, mandi. Kalau puasa, tolak ukurnya berhentinya darah. Demikian juga wanita haid itu tidak boleh ditalak oleh suaminya. Kapan mulai boleh ditalak oleh suaminya? Mandi ataukah berhentinya darah? Berhentinya darah. Berhentinya darah. Seandainya darah sudah berhenti namun belum mandi, kemudian suami menjatuhkan talak, sah. Ini sah dan tidak berdosa. Ini, karena yang jadi tolak ukur adalah adalah berhentinya darah. Ini, adalah berhentinya darah. Jadi ada aturan-aturan yang dikaitkan dengan mandi dan ada aturan-aturan yang dikaitkan dengan berhentinya darah. Ini, harus kemudian tahu bedanya, jangan terbalik-balik. Demikianlah uniknya wanita. Perlu harus kecermatan untuk kemudian hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Karena memang wanita itu sulit dimengerti dan hukum wanita juga sulit untuk dimengerti. Bahkan kosakata wanita itu juga sulit untuk dimengerti. Kalau dalam bahasa Arab, satu perempuan, seorang perempuan mar'atun. Namun kalau perempuan itu satu orang al-mar'atu, lain lagi. Ini mar'atun atau imro'atun. Kalau seorang perempuan imro'atun, seorang perempuan itu al-mar'atu. Beda kalau misalnya buku, sebuah buku kitabun, sebuah buku itu al-kitabu. Kalau perempuan lain, antara seorang perempuan dan seorang perempuan itu, nah, itu beda bahasa Arabnya. Seorang perempuan imro'atun, seorang perempuan itu al-mar'atu. Banyak perempuan an-nisa'u, enggak nyambung. Enggak nyambung. Nah, demikianlah sulitnya perempuan itu untuk dimengerti. Nah, sejak kosakatanya, sejak kosakatanya itu sudah sulit dimengerti. Hukumnya juga cukup sulit dimengerti. Nah, kemudian wanita haid, wanita nifas itu seperti haid. Wanita nifas itu seperti haid. Haid itu wajib qadha. Nah, nifas itu juga wajib qadha. Gimana kalau nifas dan sekaligus menyusui? Jawabannya wajib qadha. Memang kalau perempuan menyusui, ada pendapat yang longgar, fidyah saja. Tapi ingat, pendapat yang fidyah saja ini hanya berlaku manakala menyusui, murni menyusui. Tapi kalau dia nifas, enggak masuk di sini. Pendapat ini enggak berlaku. Wajib qadha. Ini kalau kemudian yang mungkin ada khilaf, ada perselisihan, itu manakala ini lahiran bulan Rajab misalnya. Nifas 40 hari, Rajab, Syaban. Maka masuk Ramadan murni menyusui. Itu nanti ada 5 pendapat ulama ini apa yang menjadi kewajibannya. Tapi kalau dia lahiran akhir Syakban, ya, nifas 40 hari, maka Ramadan penuh, awal Ramadan sampai akhir Ramadan nifas, wajib qadha. Tidak ada ini, peluang fidyah. Ini tidak ada. Ini, saya katakan peluang menimbang ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Jadi perlu diketahui, laki-laki harus tahu hal ini. Laki-laki harus tahu dalam masalah ini. Yang ada peluang untuk pendapat fidyah itu manakala menyusui, murni menyusui. Tapi kalau menyusuinya plus nifas, itu yang dihitung nifasnya. Yang dihitung nifasnya. Jadi masuknya di bab nomor 8, bab nifas, haid dan nifas. Bukan nomor 9, nanti kita akan bicara hamil dan menyusui. Namun masuknya di bab 8, yaitu haid dan nifas, wajib qadha. Terus kapan qadhanya? Ya kapan-kapan, tapi yang jelas wajib qadha. Dan mbak, dan haid ini wajib qadha. Seandainya belum diqadha, ya tetap wajib diqadha. Tidak kemudian jadi fidyah karena sudah terlalu numpuk lama. 10 tahun tidak pernah bayar qadha puasa karena haid. 10 tahun padahal haidnya 15 hari. 10 tahun tidak pernah qadha. Saat diganti fidyah ya, tidak bisa. Tidak bisa. Digantinya qadha, wajib qadha. 15 hari ya kali 10. Cuma 150 hari. Nah. Apa? 150 hari. Pelan-pelan. Nanti lahan kelakon ya. Nah, kemudian manusia jenis ke-9 adalah perempuan yang hamil dan menyusui. Sebelumnya, maka hamil dan menyusui itu tidak otomatis langsung tidak puasa. Sama seperti orang tua. Wanita hamil dan menyusui kalau bisa mampu puasa, wajib puasa. Tidak kemudian otomatis langsung tidak puasa. Kenapa? Hamil. Padahal sebagian wanita hamil itu puasa sama tidak puasa sama saja bagi dia. Karena dia, kata orang Jawa, ngebu. Hamilnya ngebu. Jadi hamilnya seperti tidak hamil. Tetap tidak ada kemudian mual-mual, tidak ada ini. Ya, biasa saja. Sebagian perempuan demikian. Nah, maka wanita jenis ini harus puasa. Ini tidak seperti, sama seperti orang tua tadi, tidak kemudian mentang-mentang tua kemudian langsung otomatis tidak puasa. Tidak. Wanita hamil dan menyusui kalau dia kuat puasa, wajib puasa. Nah, kalau dia tidak kuat puasa, kalau dia tidak kuat puasa, maka boleh tidak puasa. Nah, apa gantinya? Apa gantinya? Maka di sini ulama berselisih pendapat. Di sini ulama berselisih pendapat. Kalau di madhab Syafi'i dan sama demikian juga di madhab Hambali, nanti dilihat. Nanti dilihat. Jika karena mengkhawatirkan kondisi diri, atau diri dan anak, pakai dan, mengkhawatirkan kondisi diri, kesehatan diri, atau diri dan anak, maka dianggap sakit, dianggap sakit sehingga qadha. Tapi kalau hanya mengkhawatirkan anak tanpa diri, tanpa si ibu, namun mengkhawatirkan anak, nanti khawatir anaknya rewel, susunya kurang, rewel seharian, bukan karena masalah kesehatan ibunya. Maka di madhab Syafi'i, demikian juga Hambali, itu qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Dan tidak ada pendapat yang lain, tidak ngasih rincian. Tidak ngasih rincian, mau yang dikhawatirkan diri, atau yang dikhawatirkan diri dan anak, atau yang dikhawatirkan adalah anak, semuanya qadha. Semuanya qadha. Ini diantara ulama yang milih pendapat seperti ini, Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Semuanya qadha. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga yang mengatakan semuanya cukup fidyah. Semuanya cukup fidyah apapun rincian kondisinya. Kesimpulannya, pendapat yang paling hati-hati, paling aman dan selamat, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Minimal ya, memakai pendapat yang kedua. Dan kalau wanita Indonesia zaman sekarang, ya antara saya sarankan antara pendapat satu atau pendapat dua. Kalau mau ngambil pendapat yang ketiga, itu hanya ada di wanita Indonesia masa silam. Itu khusus untuk perempuan yang kerjaannya tiap tahun kalau tidak hamil menyusui. Tidak pakai libur, tidak kenal KB. Jadi ya, tahun ini hamil, besok menyusui, besoknya lagi hamil, besoknya lagi menyusui, besoknya lagi hamil, besoknya menyusui, 20 tahun seperti itu. Maka saya bolehkan untuk mengambil pendapat yang ketiga. Saya persilahkan kalau mau beramal dengan pendapat yang ketiga. Syaratnya 20 tahun itu isinya hamil sama menyusui, hamil menyusui. Maka itu 20 tahun kalau di kodok kemeng. Kalau udah jadi nenek-nenek setelah ini, kemudian kodok 20 tahun. Maka sangat menyusahkan. Maka silakan fidyah. Tapi kalau hamil, nyusui, istirahat 3 tahun. Apa susahnya qadha? Apa susahnya qadha? Istirahatnya 3 tahun. Setahun ini menyusui, setahun ini hamil, setahun yang kedua menyusui. Nanti kemudian 3 tahun istirahat. Kabi. Baru habis itu, baru kabinya dilepas, baru ada kemungkinan hamil lagi. Kalau gitu apa sulitnya untuk qadha? Maka qadha saja minimal, atau qadha plus fidyah untuk kondisi tertentu sebagaimana pendapat yang pertama. Kemudian yang ke-10 adalah orang yang perlu batal karena kondisi darurat orang lain. Semacam karena untuk menyelamatkan orang yang kebakaran atau tenggelam atau yang lain kena reruntuhan, dan orang ini tidak mampu melakukan tindakan evakuasi dan penyelamatan kecuali batal puasa terlebih dahulu, maka boleh baginya tidak berpuasa, batal puasa. Dia makan secukupnya untuk keperluan evakuasi. Dan dia wajib qadha. Dan jika kebutuhan untuk batal itu sudah terpenuhi, ya, kebutuhan batalnya sudah terpenuhi, maka wajib berhenti. Namanya imsak. Ya, tidak makan dan minum sampai tenggelam matahari. Namun itu tidak teranggap sebagai puasa. Namun ya, kemudian tadi kebakaran atau kebakaran pagi akhirnya batal untuk itu, setelah itu siang dilanjut makan siang, tidak boleh. Ada kewajiban namanya imsak. Imsak itu menahan diri dari berbagai macam pembatal puasa sampai tenggelam matahari, namun dia tidak dinilai berpuasa. Tapi tidak boleh makan dan minum. yaitu itu 10 macam kategori manusia berkaitan dengan kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan demikian kurang lebih yang kita bahas sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barudana alhamdulillahi